إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari sahabat Jabir radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah tumpukan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya Nabi katakan, "Wattaqu suha." Hati-hati dan waspada dengan rakus dengan dunia, rakus dengan harta, "Fa innahu ahlaka man kana qablakum." Karena rakus harta itulah yang membuat binasanya umat-umat sebelum kalian. Maka Nabi sampaikan di hadis ini tentang bahaya as-suh, yaitu al-hirs al-mal, yaitu rakus dengan harta. Karena rakus dengan harta, nas'alullah salamah, itu menyebabkan seorang itu berupaya untuk mendapatkan harta min ayyi wajhin kana, dengan jalan apapun. Jika orang itu rakus dengan harta, maka indikatornya dia menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Dia tidak peduli, yang penting dapat harta, min halalin au haramin, baik itu pakai jalan yang halal ataupun pakai jalan yang haram. Bahkan lebih dari sekedar menghalalkan cara mendapatkan harta halal dan haram, bahkan kata Nabi alaih salatu wassalam, rakus dengan harta itu hamalahum, mendorong orang-orang sebelum kita, ala ansafaku dima'ahu, untuk tega membunuh orang gara-gara menginginkan harta. Wastahallu maharimahum, dan menganggap halal dan menghalalkan berbagai hal yang haram. Maka orang yang rakus dengan harta, karena rakusnya dengan harta, dia sampai tega menumpahkan darah. Jika dia tidak bisa mendapatkan keinginannya, yaitu harta, kecuali dengan membunuh orang, maka dia akan ringan tangan membunuh orang. Demikian kejamnya sifat rakus dengan harta. Maka gara-gara rakus dengan harta, maka kakak dan beradik bermusuhan karena rebutan warisan. Apa itu masalahnya? Rakus harta. Maka gara-gara rakus harta, maka orang sampai kemudian ada yang menghabisi bapaknya sendiri karena minta motor enggak dikabulkan sama bapaknya, akhirnya bapaknya dihabisi. Apa sebabnya? Rakus dengan harta. Sebagaimana demikianlah realita yang terjadi pada orang-orang yang rakus dengan harta. Maka sebagian orang yang rakus dengan harta sampai kemudian ya qata'una tariq, menjadi perampok, menghadang di jalanan, di jalan kaum muslimin. Dia bunuh orangnya dan dia ambil hartanya. Dia ambil misalnya untanya. Demikian juga karena rakus dengan harta, orang itu melakukan tindakan penjarahan. Penjarahan terhadap harta orang lain, menjarah toko dan yang lainnya, itu pangkalnya adalah karena rakus dengan harta. Maka karena rakus dengan harta, maka seorang ya'taduna 'alan nasi fi dakhilil bilad, orang kemudian mendzalimi orang lain di tengah-tengah perkampungan. Boleh jadi kalau perampok itu dia cari tempat-tempat sepi di luar daerah perkampungan, yaitu hutan dan tempat-tempat sepi yang lain. Namun karena rakus dengan harta, sebagian orang sampai melakukan tindakan kejahatan di tengah-tengah perkampungan. Dia membunuh orang atau kemudian dia merobek penutup rumah, maksudnya dubrak rumah. Setelah dubrak rumah, dubrak toko, kemudian dia merampas harta ya, di hadapan orangnya. Orangnya lihat, dia pun tidak peduli. Orangnya melawan, akan dia dia hajar, dia pukuli. Maka dia kemudian merampas harta orang lain bilquwah, dengan kekuatan fisik yang dia miliki. Dan karena dia menang ya, menghadapi pemilik harta, karena dia bisa mengalahkan si pemilik harta. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua kejelekan, yaitu zalim, tindakan menzalimi hak-hak orang lain, kemudian rakus dengan harta. Karena dengan zalim maka terjadilah al-i'tida 'alal ghair, menyakiti orang. Gara-gara zalim maka timbullah yang namanya menyakiti orang lain, menyakiti fisiknya, menyakiti ketenangannya, menyakiti jam istirahatnya, ya, menyakiti hartanya, mengambil hartanya dan seterusnya. Demikian juga Nabi mengingatkan bahaya as-suh atau rakus, karena gara-gara rakus orang itu menginginkan milik orang lain. Ya, maka di sini sisi perbedaan antara zalim dengan rakus harta. Zalim menyakiti orang lain, dampaknya menyakiti orang lain. Rakus mengharapkan hak milik orang lain. Dan dua-duanya hukumnya haram. Ya, dan terutama berkenaan dengan bahaya rakus, Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah katakan, "Wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang bisa menjaga dirinya dan membersihkan dirinya dari rakus dengan dunia, rakus dengan harta. Siapa yang bisa menyingkirkan penyakit hati, rakus dengan harta, rakus dengan dunia, fa ulaika humul muflihun, maka itulah orang yang tulen, manusia-manusia beruntung. Artinya rakus dengan harta itu pangkal kerugian. Pangkal kerugian. Maka karena rakus dengan harta, orang kaya ngaku miskin supaya dapat bantuan, dapat subsidi. Karena rakus dengan harta, maka orang itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sudah kaya, sudah gajinya tinggi, namun tetap korupsi. Maka korupsi itu bukan karena gajinya sedikit ataupun tidak. Namun korupsi itu pangkalnya adalah karena tidak mengamalkan ayat wa man yuqasuha nafsihi. Tidak bisa membersihkan dirinya dari rakus. Tidak bisa membersihkan dirinya dari rakus. Rakus terhadap harta. Maka meskipun duitnya banyak, dia tetap merasa kurang, merasa sedikit, akhirnya ngambil harta yang bukan haknya. Maka rakus dengan harta itu pangkal keburukan, pangkal kejelekan. Oleh karena itu Allah katakan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, siapa yang bisa membersihkan dirinya dari penyakit hati yaitu rakus dengan harta, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang yang betul-betul beruntung. Karena rakus dengan harta, maka orang melakukan mar'ab. Karena rakus dengan harta, maka karena pingin gaji tetap dan seterusnya, maka orang nyuap untuk jadi PNS atau yang lain. Apa sih pangkalnya? Karena pingin duit. Karena pingin duit. Kalau wira swasta harus merangkak dari kecil dan seterusnya, banyak rugi dan seterusnya, dia tidak mau seperti itu. Dia ingin langsung dapat duit banyak. Maka dilakukanlah, maka terjadilah suap menyuap, terjadilah korupsi dan yang lainnya. Maka ayat ini surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 menunjukkan bahasanya siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya, membersihkan dirinya dari as-suh, rakus dengan harta, maka dia tidak mendapatkan keberuntungan. Karena orang yang beruntung yang hakiki adalah orang yang Allah jaga, Allah lindungi dari penyakit suh, dari penyakit rakus yang ada pada dirinya. Nas'alullah ayu idzana wa iyyakum minadz dzulmi wa ayuqina suha anfusina wa surra wa surra wa surra. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari sifat zalim, perilaku zalim dan sifat rakus dengan harta yang merupakan sumber kerugian dan sebab tidak mendapatkan keberuntungan. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'adunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguh pada hari kiamat hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sampai-sampai hatta yuqada, sampai ada qisas. Al-qaudah itu qisas. Hatta yuqada, sampai ada qisas. Isyatil jalha, untuk kambing yang tidak punya tanduk, dia akan diberi wewenang, diberi otoritas untuk mengqisas. Minasyatil karna, kambing yang bertanduk. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan ada seorang yang jujur, seorang yang benar perkataannya dan mendapatkan perkataan dan informasi yang benar, yaitu informasi wahyu, dia adalah seorang yang jujur tanpa sumpah. Maka apalagi jika Nabi bersumpah, ini menunjukkan betapa pentingnya apa yang Nabi sampaikan. Maka Nabi bersumpah bahasanya hak, orang yang punya hak itu akan dibalas, itu akan diberikan kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Maka tidak ada satupun orang yang terlantar haknya, dijamin tidak ada yang terlantar haknya. Namun di akhir, kalau di dunia boleh jadi ada yang orang-orang yang terlantar haknya, haknya tidak diberikan. Namun di akhirat tidak ada orang yang haknya terlantar. Maka hak yang itu merupakan hak Anda, jika Anda tidak mendapatkannya di dunia, maka dijamin oleh Nabi Anda mendapatkannya di akhirat. Labud, dan ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, tidak mungkin meleset. Maka seorang yang tidak mendapatkan haknya, seorang karyawan yang tidak mendapatkan haknya dari bosnya, atau seorang bos yang tidak mendapatkan hak dari karyawannya, seorang istri yang tidak dapat hak dari suaminya, atau seorang suami yang tidak mendapatkan hak dari istrinya, seorang anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tuanya, dan orang tua yang tidak mendapatkan hak dari anaknya, semuanya akan mendapatkan haknya nanti di akhirat. Sampai-sampai Nabi tegaskan semua manusia akan mendapatkan haknya, sampai Nabi gambarkan sampai-sampai kambing yang dulu ketika di dunia terzalimi itu akan diberi hak untuk melakukan qisas pada hari kiamat. Maka kambing yang tidak punya tanduk sehingga sering diganggu, dizalimi, sama kambing yang bertanduk sering ditanduk, maka kambing yang bertanduk sering memanfaatkan tanduknya untuk ngusili kambing yang tidak bertanduk, maka besok dia akan diberi hak. Maka tanduknya kambing yang bertanduk itu akan diberikan, dipindahkan ke kambing yang tidak bertanduk ketika di dunia. Kemudian Allah akan perintahkan kambing yang tidak punya tanduk di dunia ini untuk mengqisas perbuatan temannya. Al-jalha artinya tanduk, kambing yang tidak punya tanduk. Al-qarna, kambing punya tanduk. Dan umumnya kambing yang punya tanduk, maka jika dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk, maka tentu jauh lebih menyakiti. Nah nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan putusan di antara dua kambing ini, sehingga kambing yang tidak punya tanduk di dunia akan mengqisas kambing nakal, kambing zalim yang punya tanduk ketika di dunia. Maka jika kambing zalim saja kena qisas, hari kiamat apalagi manusia zalim. Apalagi tetangga zalim, apalagi istri zalim, apalagi suami zalim. apalagi anak zalim, apalagi penguasa zalim, guru zalim, bos yang zalim, karyawan yang zalim, maka semuanya akan kemudian mendapatkan dampak dari kezalimannya yaumul qiyamah. Di hari tidak ada harta dan tidak berfaedah harta, yang ada adalah ganjaran. Maka yang terjadi nanti ada orang-orang yang bangkrut. Hada demikian yang terjadi pada binatang yang tidak berakal dan yang tidak faham. Akan tapi Allah Azza wa Jalla adalah hakamun adlun, adalah hakim yang adil. Allah ingin menampakkan kepada hamba-hambanya betapa sempurnanya keadilan Allah. Sampai-sampai Allah akan tegakkan keadilan di antara hewan-hewan yang dia tidak bisa ngomong. Fakaifa bi bani Adam? Maka bagaimanakah dengan manusia? Tentu lebih-lebih lagi. Ditegakkan keadilan di antara dunia hewan. Mungkinkah kemudian manusia tidak ditegakkan padanya keadilan oleh Allah pada hari kiamat? Tidak mungkin. Ini ada keadilan. Maka kambing-kambing pun merasakan keadilan Allah. Tidak mungkin kemudian manusia tidak merasakan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara pelajaran dan kandungan hadis ini dalil binatang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Wa kadzalik, dan memang demikian. Ini pastinya hewan itu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wa kullu ma fihi ruhun, maka semua yang bernyawa, baik itu hewan, manusia, jin, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun binatang yang berjalan di muka bumi, tidak pula seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali hewan-hewan ini adalah umat-umat semisal kalian wahai manusia. Itu semisal kalian dalam masalah dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan semisal dalam masalah dapat surga dan neraka, bukan semisal dalam masalah mendapatkan beban syariat, namun semisal dalam masalah dikumpulkan di padang mahsyar. Maka nanti ada umat-umat dari berbagai macam hewan. Ada umatnya umat semut, ada umat burung, ada umat binatang buas, ada umat ular dan seterusnya. Semuanya kan dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Di padang mahsyar akan dikumpulkan. Ma faradna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang terlewat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Lauhil Mahfuz. Maka segala sesuatu itu tercatat sampai-sampai amal perbuatan binatang dan serangga. Semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka isi Lauhil Mahfuz itu bukan hanya kelakuan dan ucapan manusia, namun juga kelakuan binatang, kelakuan semut, kelakuan kambing, kelakuan nyamuk, kelakuan ular, kelakuan katak, kelakuan cebong, kelakuan burung, semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Cebongnya dan ucapan orang yang suka ngomong cebong-cebong, itu semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang kelewatan. Ma faradna fil kitabi min syai', tidak ada yang kelewatan dari kitab Allah, yaitu Lauhil Mahfuz. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, setelah semua umat, baik umat manusia ataupun umat hewan, itu semua perbuatannya, aktivitasnya dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz, Allah katakan tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian semua mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalil yang lain dari Al-Qur'an yang menunjukkan kalau hewan itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam firman Allah di surat At-Takwir, wa idzal 'ishar utilat, di padang mahsyar kambing-kambing, unta-unta, unta-unta betina yang bunting dalam umur 10 bulan itu utilat, dibiarkan, tidak ada yang peduli. Unta itu masa hamilnya 10 bulan. Masa hamilnya 10 bulan. Nanti setelah genap 10 bulan lahiran. Itu unta. Oleh karena itu unta yang mahal itu unta bunting 10 bulan. Unta betina bunting umurnya 10 bulan. Itu mahal. Itu mahal. Karena ini sebentar lagi lahiran. Artinya ada anak untanya, maka dia mahal. Dia mendapatkan perhatian lebih dari pemiliknya. Nah besok di padang mahsyar dibangkitkan unta-unta yang bunting 10 bulan, namun dicuekin, tak ada yang peduli. Yang punya unta itu tidak kemudian, oh ini untaku, bunting sudah 10 bulan, hampir lahiran, tidak ada yang, tidak ada yang mikirkan. Yang punya unta itu tidak menggubris untanya, ditinggalkan, dibiarkan. Maka harta yang sangat bernilai itu tidak ada nilainya pada yaumil qiyamah. Jangankan pada yaumil qiyamah, saat tsunami harta bernilai itu tidak dipikirkan. Mau mobil, mau ini, ya gimana selamat Allah? Mau mobil 4M, mau 50M, nah, tidak ada yang mikirkan mobilnya. Aduh, mobil saya gimana? Diupeni dulu mobilnya, sudah selak tsunami ya. Jangankan yaumil qiyamah, jangankan padang mahsyar, saat kemudian tsunami, orang tidak mikirkan harta yang mahal. Orang tidak mikirkan harta yang mahal. Sampai nekat masih mikirkan. Yang enggak mikirkan saja belum tentu selamat. Apalagi yang masih mikirkan gimana mobil 4M saya yang ada di parkiran. Saya keluarkan dulu, saya selamatkan. Maka keadaan manusia ketika mungkin kita lihat video tsunami dan yang lainnya, seperti itu keadaan. Keadaan, gambaran keadaan di padang mahsyar. Duit yang sangat berharga. Contohnya dalam pandangan orang Arab, unta betina bunting 10 bulan, yang mahal nilainya, itu tidak dipedulikan. Kemudian Allah katakan wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika di pada hari kiamat itu hewan-hewan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ada dua ayat di Al-Quran yang menunjukkan kalau binatang itu dikumpulkan di padang mahsyar. Tadi di surat Al-An'am ayat 38, kemudian surat At-Takwir ayat 4-5. Demikian juga dalil hadis, hadis yang sedang kita bahas. Adanya kisos pada hari kiamat antara kambing yang tidak punya tanduk mengkisos kambing yang dulu di dunia bertanduk. Maka segala sesuatu yang bernyawa, baik hewan, manusia ataupun jin, akan dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian Allah akan berikan putusan di antara mereka dengan hukumnya dan keadilannya. Dan Allah adalah Zat yang Maha As-Sami'ul Al-Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka bahaim, maka binatang, sebagiannya akan mengkisos binatang yang lain. Demikian juga manusia satu dengan yang lain, jin satu dengan yang lain. Demikian juga ada kisos, ada putusan antara kezaliman antara jin dengan manusia. Karena boleh jadi sebagian manusia zalim sama jin, sebagaimana sebagian jin zalim sama manusia. Maka jin terkadang zalim dengan kepada manusia dengan mengganggu, membuat dia ketakutan, melakukan penampakan. Maka itu kezaliman jin terhadap manusia. Nah, anehnya ada manusia yang minta untuk dizalimi. Cari kemudian tempat-tempat di situ supaya bisa lihat penampakan jin. Ini kan manusia aneh, karena jin menampakkan diri dengan itu bentuk dia zalim sama manusia, mengganggu manusia, membuat ketakutan manusia. Ini bentuk kezaliman jin terhadap manusia. Mana ada manusia yang tolong saya didzalimi wahai jin. Ya, malah cari supaya didzalimi. Ya. Dan kezaliman jin terhadap manusia sangat banyak terjadi. Di antara bentuknya dia merasuk pada orang, itu bentuk kezaliman. Ya. Di antaranya berdasarkan hadis, jin itu mencuri harta manusia. Sebagaimana dalam hadis tentang keutamaan ayat kursi, ya, maka jin mencuri harta manusia. Maka itu kezaliman jin terhadap manusia. Demikian juga ada juga manusia yang zalim sama jin. Di antara bentuk kezaliman manusia kepada jin, ketika ada orang yang cebok pakai tulang. Ya, ketika ada orang yang cebok istinja dengan tulang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istinja dengan tulang. Nabi katakan inna hazatu ikhwanikum minal jinni. Sesungguhnya tulang itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Makanan, maka tulang ayam yang ketika ayam itu disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tulang yang dibuang itu akan jadi makanan jin muslim. Dalam pandangan jin itu banyak dagingnya. Ketika dipakai untuk cebok, wah, maka dagingnya ini jadi berlumuran najis. Dan itu tidak bisa dinikmati oleh mereka, oleh jin-jin tersebut. Meskipun ini hadis ini bukan berarti dalil haram makan tulang ayam dan tulang kemes dan yang lainnya. Tidak. Kalau begitu, ini kemudian jatahnya jin kita ambil karena tulangnya dikemes sehingga tulangnya juga dimakan. Ini ngurang-ngurangi jatah makannya jin. Ya, boleh saja, tidak masalah. Jika memang suka. Dan itu bukanlah kemudian kezaliman yang terlarang. Kezaliman yang terlarang itu tulang yang sudah dibuang. Kezaliman terhadap jin yang terlarang adalah tulang dibuang. Yang ini adalah makanannya jin, kemudian diambil oleh orang untuk kemudian dikotori dengan dipakai cebok. Al-jin yajiduna al-idham, maka jin itu menjumpai pada tulang itu makanan. Maka jika ada seorang yang menggunakannya sebagai alat cebok, maka dia telah zalim kepada iqtada alaihim, telah zalim kepada jin. Wa qaddaraha alaihim, dan menyusahkan mereka jin. Wah, ini ada makanan namun kok banyak najis ya, dan mereka tidak bisa menikmatinya. Maka dikhawatirkan jin-jin ini akan balas menyakiti orang jika manusia menyakitinya dengan cara demikian. Maka kesimpulannya pada hari kiamat nanti, orang yang terzalimi, orang korban kezaliman akan diberi hak untuk mengkisas orang yang zalim. Bentuk kisasnya adalah diambilnya dan dimintanya amal kebajikannya. Kalau untuk hewan, maka sungguhan kisas. Sungguhan kisas. Ini kambing yang dulu tidak punya tanduk, dikasih tanduknya hewan yang punya tanduk. Kemudian silakan dikisas. Kemudian dipersilakan untuk mengkisas, membalas kambing yang bertanduk, yang usil dan nakal. Adapun untuk kasus manusia, maka bentuknya adalah dengan pahala dan dosa. Maka diambillah amal kebajikan orang yang zalim. Dan jika habis amal kebajikannya, maka diambillah dosa dan kejelekan orang yang terzalimi, kemudian ditambahkan dan diberikan kepada orang yang zalim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapakah orang yang kalian anggap sebagai orang yang bangkrut di tengah-tengah kalian? Orang yang muflis atau bangkrut adalah orang yang alladzi laisa indahu syai', tidak punya apa-apa. Karena definisi bangkrut dalam bab muamalah itu adalah orang yang utangnya jauh lebih banyak daripada aset, total asetnya. Utangnya 500 juta, asetnya cuma 300 juta. Semua aset diuangkan, maka utang belum lunas. Maka dia tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya, tanah tidak punya. Dalam aturan Islam, orang yang bangkrut semacam ini, semua asetnya nanti diuangkan. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang menghutangi pakai persentase. Pakai persentase. Jadi dia punya utang 500 juta, asetnya cuma 300 juta. 300 juta. Kok ada yang dari utang total 500 juta itu ada satu orang yang misalnya ngutangi dan belum dibayar 250 juta. 250 juta itu berarti 50% dari total. Total seluruh utang. Maka nanti semua aset orang yang berutang ini dalam aturan Islam diuangkan, dijual. Kemudian nanti orang-orang yang menghutangi itu mendapatkan uang pakai persentase dari total keseluruhan utangnya. Nah, maka semua asetnya diuangkan cuma ketemu 300 juta. Padahal ini total utangnya 500 juta. Semuanya belum terlunas, belum terbayar, belum terangsur 500 juta itu. Ada yang punya utang menghutangi 250 juta, artinya 50% dari total utang. Maka dia nanti haknya adalah 50% dari total aset yang dicairkan. Dia dapat 50% dari 300 juta. Kemudian dan orang-orang yang mengutangi yang lainnya menyesuaikan. Orang-orang yang mengutangi yang lain menyesuaikan. Dan orang yang muflis ini nanti dia cuma boleh diberikan, disisakan kepadanya harta yang darurat untuk kebutuhannya. Cuma kemudian pakaian yang cukup, ya boleh jadi 3 setel sudah cukup. Dengan ini piring 2 buah sudah cukup, sendok 1, gelas 1 dan seterusnya. Selain itu semuanya di aturan Islam dijual. Jadi dia punya piring selusin, sisain 1. Sisanya jual. Dia punya baju 2 lusin, sisain 2 atau 3, yang lainnya diuangkan. Semuanya itu semuanya dia punya sendok 20 biji disisakan untuk dia 1, 19 dijual. Itu eksekusi pengadilan di aturan Islam untuk orang yang muflis, untuk orang yang bangkrut. Jadi dia tidak punya pakaian cuma sebatas yang bisa dipakai. Piring saja cuma punya 1, sendok punya 1, gelas cuma punya 1. Yang lainnya disisakan yang hanya kebutuhan darurat untuk dia. Dia punya banyak sandal, 2 itu diluakkan semua, Pak. Sandalnya diluakkan semua, sepatunya diluakkan. Ini enggak butuh, ini orang miskin enggak butuh sepatu, cukup sandal jepit 1, yang lain diluakkan. Jadi habis-habisan. Jadi habis-habisan. Kemudian semua uang yang terkumpul tadi dibagi kepada orang-orang yang menghutangi pakai persentase. Setelah itu kemudian kalau di hukum positif dikatakan dia sudah bebas dari utang. Diketok palu, bangkrut, muflis, bebas utang. Bebas dari utang. Di aturan Islam enggak. Semuanya diuangkan, dibagi pakai persentase. Setelah itu masih diketok palu, Anda masih punya utang. Anda masih punya utang dengan orang-orang yang terkait. Dengan orang-orang yang terkait. Maka dia dan dalam kondisi ini kemudian Islam membolehkan dia ngemis untuk melunasi utangnya. Dibolehkan ngemis, kemudian bisa dapat bantuan dari zakat untuk melunasi utangnya. Maka ada orang punya zakat 100 juta, udah kasihkan dia. Nih, zakat saya, dia bisa pakai untuk nyicil utangnya 100 juta. Dan sudah 300, tambah 100, sudah lunas 400. Masih kurang 100 lagi. Nanti ngemis, macam-macam. kata Quran kan ngemis bisa kaya itu, bisa dari ngemis dapat 1 miliar. Ha, udah dari ngemis dia bisa dapat 1 miliar kan lumayan ya. Ya, namun kewajiban dia cuma ngemis sampai lunas utangnya, hak dia. Ya, tidak boleh kemudian ngemis sampai punya kekayaan 1 M. Tadi sudah dapat santunan zakat 100 juta, ya, 300, 400 sudah tinggal 100 juta. Ya, maka dia boleh ngemis sampai punya duit 100 juta, lunas utangnya 100 juta, habis itu tidak boleh ngemis lagi. Maka orang yang muflis itu betul-betul tidak punya apa-apa. Ya, betul-betul pakaian cuma melekat di badan, piring yang bisa dipakai, sandal jepit yang bisa dipakai, yang lainnya disita semua sama pengadilan kemudian diuangkan. Sehingga para sahabat mengatakan al-muflis orang yang bangkrut, man la dirhama indahu wala mata'ah. Orang yang bangkrut, kata para sahabat, orang yang tidak punya duit. Belas tidak punya duit orang muflis itu. Semua duitnya disita oleh pengadilan untuk diberikan dengan menimbang persentase kepada orang-orang yang menghutanginya. Wala mata'ah, dan dia tidak punya barang. Sandal saja cuma punya sandal satu, sandal jepit satu. Nah, itu orang muflis. Piring plastik satu, nah, gelas plastik satu, sendok plastik satu, itu saja yang dia miliki. Muflis. Dan dia tidak punya barang sama sekali di aturan Islam. Kalau muflis di aturan hukum positif masih kaya kan, ya. Karena diketok palu sama pengadilan, bangkrut, pailit. Setelah itu dianggap utangnya lunas, ya. Dia masih punya ini, punya itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu muflis. Namun ada muflis yang lebih jelek lagi. Orang bangkrut, teman. Ada orang bangkrut lebih jelek lagi. Kalau orang bangkrut di dunia, semua asetnya disita oleh pengadilan, diuangkan. Dan tidak ada yang tersisa pada dirinya dalam pengadilan Islam kecuali kebutuhan darurat dia saja. Maka tentu ini orang ini tragis. Mantan orang kaya itu lebih menderita daripada orang miskin yang sejak dulu tidak pernah kaya dan tetap miskin. Itu lebih lebih menderita mantan orang kaya daripada orang yang memang sejak dulu orang miskin, memang sudah biasa sendalan jepit satu, tidak ada yang lainnya, itu biasa saja. Namun orang yang dulu kemudian punya ini punya itu, habis itu kok kemudian semuanya kena sita dalam aturan pengadilan Islam, semuanya kena sita kemudian tidak punya apa-apa, tentu susahnya sangat susah. Nah, namun tentu orang sangat seperti ini sangat layak untuk dikasihani. Karena dia lebih menderita daripada orang yang miskin yang sejak dulu miskin. Orang kaya yang kemudian jadi miskin. Ini lebih menderita dan dia lebih layak untuk dikasihani. Namun ada yang lebih layak lagi untuk dikasihani, yaitu orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di dunia itu layak untuk dikasihani. Lebih diperhatikan daripada orang miskin yang lainnya, kan dia lebih menderita. Deritanya derita kemiskinan dan deritanya derita moral dan psikologis. Lebih ngenes lagi orang yang bangkrut di akhirat. Siapa itu orang yang bangkrut di akhirat? Menyakti yaumal qiyamah bihasanatin misli jiban. Dia adalah orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak semisal gunung. Artinya dia di dunia terkenal orang yang banyak beramal saleh. Dan ini berpahala. Artinya amal-amalnya adalah amal yang diterima indallah. Artinya orang tersebut adalah orang yang dalam beramal dia ikhlas dan ittiba. Artinya orang yang bangkrut itu itu bukan orang yang Nabi katakan orang yang bangkrut itu bukan ketika di dunia itu bukanlah orang yang sejenis orang fasik, preman, gento dan sejenis itu, bukan. Nah, kalau mereka tidak ada amalnya atau sangat sedikit amalnya, ini amalnya amal yang ikhlas, ittiba, diterima di sisi Allah berpahala wujudnya sebesar gunung. Bahkan bukan hanya jabal, namun jibal, banyak gunung, bergunung-gunung pahala yang dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini ketika di dunia bisa kita pastikan dia adalah orang saleh di kacamata manusia. Di pandangan manusia dia orang saleh, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, macam-macam. Sehingga pahalanya kata Nabi al-jibal, bergunung-gunung. Dan itu pahala, artinya itu amal yang diterima, artinya itu amal-amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia melakukan itu semua bukan pamer. Ini orang yang baca Qur'annya ikhlas karena Allah, bukan baca Qur'annya sambil selfie. Ini orang yang umrahnya ikhlas karena Allah, bukan umrahnya banyak selfie-nya. Bukan yang toab sambil live Facebook, bukan. Ini orang yang ikhlas. Pahalanya bergunung-gunung. Maka dia orang yang menyembunyikan amal, dia orang yang tulus dalam beramal. Amal-amal yang dia kerjakan adalah ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah amal yang diterima, itulah amal yang berpahala. Maka secara lahiriah boleh jadi dia terkenal di lingkungannya sebagai orang yang saleh. Namun ternyata dia adalah orang yang karyawan, dia adalah seorang karyawan yang zalim sama bosnya. Dia seorang bos yang zalim sama karyawannya. Dia adalah orang tua yang zalim sama anaknya. Atau anak yang sudah zalim sama orang tuanya, zalim sama tetangganya dan yang lain. Lantas apa yang terjadi? Faya'ati wa qad darbahana. Maka dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan pernah mukul si A tanpa alasan. Wa syatama hada. Pernah mencaci maki si B. Pernah mencaci maki si B. Pernah umpat-umpat si B. Punya kemudian mengucapkan sumpah serapah kepada si B. Pernah bilang kepada si B cebong atau yang lainnya. Empatan. Dia pernah mencaci maki si B. Wa akhadha malahada. Dia pernah mengambil hartanya si C. Wasafaka damahada. Dia pernah melukai si D. Akhirnya apa? Fayakhudhu hadha min hasanatihi. Si A ngambil ganjarannya. Wa hadha min hasanatihi. Si B ngambil pahalanya. Demikian seterusnya. Fa in baqiya min hasanati syai'un. Maka dimungkinkan boleh jadi ada pahalanya yang masih tersisa. Wa illa, jika ternyata pahalanya habis semua untuk membayar pada si A, si B, si C, si D, si F, si G, si H, si I, si J, dan seterusnya. Maka ternyata pahalanya sudah habis dan belum selesai urusannya. Maka akhirnya ukhidha min sayyatihim. Maka orang-orang yang terzalimi itu diambil dosanya. Fatuhihat alaihi. Kemudian dilemparkan, ditambahkan kepada pada dirinya. Ya tentu bisa dipastikan akhirnya ketika dia ditimbang, di proses penimbangan, amal jeleknya lebih banyak daripada amal kebajikannya. Amal kebajikannya habis, amal kejelekannya tambah karena disetori orang yang dia gunjing, orang yang dia caci maki, orang yang dia pukul, orang yang dia rasani. Summa turiha finnar, sehingga bisa dipastikan kemudian dicampakkanlah dia ke neraka. Iya dan billahi. Ini padahal datang menghadap Allah sambil berbunga-bunga, lihat ganjarannya banyak. Ini di awalnya dia gembira dan bahagia, dia lihat tumpukan pahala bergunung-gunung. Dia happy. Ini masa depan cerah. Namun ternyata suram yang terjadi. Itu bahaya kezaliman. Itu bahaya menyakiti. Menyakiti teman kerja, menyakiti kawan, menyakiti kerabat, menyakiti tetangga, menyakiti teman jamaah di masjid, teman kemudian yang lain. Semuanya itu tidak ada yang hilang di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kezaliman yang hilang di catatan Allah Subhanahu wa taala jika belum selesai di dunia, urusannya ngenes di akhirat. Ngenes di akhirat. Itu jika orang biasa-biasa. Gimana kalau orang punya kuasa, kemudian yang dizalimi satu kabupaten? Gimana kalau yang dizalimi satu provinsi? Gimana kalau dia kepala negara, yang dizalimi satu negara? Habis itu. Bangkrut itu. Dia zalimi karena kebijakannya enggak bijak, itu kezaliman atas seluruh rakyatnya. Bayangkan. Gimana nanti pembayarannya pada yaumul qiyamah? Ini satu hal yang mengerikan. Namun anehnya orang kemudian asik memperebutkannya. Padahal itu satu hal yang mengerikan dan menakutkan. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.